Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ومن عقوباتها ma yulqihi Allahu subhanahu min ar-ru'b wal khauf fi qalbil 'asi fala tara ila khaifan mar'uba. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara akibat dari dosa dan kemaksiatan yang telah seseorang lakukan adalah Allah berikan rasa takut, cemas, khawatir, bimbang terhadap pelaku dosa, artinya orang tersebut ketakutan, khawatir, cemas. Fala tarau illa khaifan mar'uba, maka kamu tidak melihatnya kecuali dia dalam keadaan takut. Dia dalam keadaan ra'd, cemas, khawatir, gelisah. Fa inna ta'ata hisnullah al-a'zam alladhi man dakhalahu kana min al-aminin min 'uqubihi ad-dunya min 'uqubati ad-dunya wal-akhirah. Karena yang namanya ketaatan, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah benteng, benteng Allah yang sangat besar bagi mereka yang masuk ke dalam benteng tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang aman, aman dari siksaan dunia dan akhirat. Wa man kharaja anhu ahatat bihil makhawifu min kulli janib. Sebaliknya, barang siapa yang keluar dari benteng ketaatan tersebut, maka dia akan ketakutan dan tertimpa kekhawatiran dari segala penjuru, segala sisi, depannya, belakangnya, kanan, kirinya, gelisah, ketakutan. Faman ata'a Allah inqalabatil makhawifi haqqihi amanan. Sebaliknya, barang siapa yang taat kepada Allah, maka akan berubah, berbalik yang tadinya takut menjadi aman. Wa man asahu inqalabat ma'aminuhu makhawif. Sebaliknya, ketika dia bermaksiat lagi, akan berubah yang tadinya aman menjadi takut dan gelisah. Sehingga kadang rasa takut yang ada di dalam jiwa, yang timbul dari dalam hati kita, adalah disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Jangan merasa bingung, loh kok saya takut ya, ada apa ini? Nah, introspeksi, kenapa? Kenapa bisa takut dengan tiba-tiba? Seharusnya dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Fala tajidul 'asi illa wa qalbuhu kana baina janahi ta'ir. Tidaklah engkau mendapati seorang yang bermaksiat kepada Allah melainkan hatinya, jiwanya seakan-akan antara, seperti antara dua sayap burung In harakatir rihul baba qala ja'at talab wa in sami'a waqa'a qad makhaf ayyakuna nadhiran bil atab yahsibu anna kulla sayhatin alaihim wa kulla makruhin qasidan ilaih faman khafa Allah amanahu min kulli shay'in wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli shay'in. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidaklah engkau mendapati pelaku dosa melainkan jiwanya ibarat dua sayap burung. Ketika satu sayap dihempas oleh udara atau angin yang kencang, ya, in harakatir rihul bab qala ja'at talab, ketika angin menghempas, mendorong, menggerakkan sayap tersebut, maka seakan-akan dia mengatakan telah datang apa yang kita minta. Wa in sami'a wa qad qadima khafa ayyakuna nadhiran bil atab. Dan kalau seandainya dia mendengar waqa'a qadam suara dari kaki burung yang lainnya, dia takut. Nah, ketakutan sendiri. Sehingga suara-suara yang ada akan menghantui dirinya. Segala pergerakan, baik suara ataupun pergerakan yang ada di sekelilingnya, seolah-olah akan tertuju kepadanya. Ketakutan sendiri. Karena al-khauf, ketakutan ini banyak faktornya. Di antaranya adalah kemaksiatan dan dosa. Di antara faktor seseorang muncul gelisah, muncul rasa takut, disebabkan karena dosa, dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sehingga dia pun merasa setiap ada pergerakan angin atau gerakan-gerakan benda-benda yang lain tertuju kepadanya. Nah, gelisah, takut, cemas, khawatir. Padahal biasa saja. Tidak ada sesuatu yang tertuju kepadanya, tapi karena dosa dan kemaksiatan yang memang sudah berkarat di dalam hatinya, maka dia pun ketakutan sendirian. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai. Maka barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Ini penting, takut hanya kepada Allah saja. Nah, takut hanya kepada Allah saja. Nah, karena al-khauf ibadah. Rasa takut adalah ibadah. Faman sarafaha, barang siapa yang memalingkan rasa takut kepada selain Allah, nah, maka dia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini berbahaya. Takut bertingkat-tingkat. Takut yang sifatnya tabii, tabiat, takut kepada ular, itu biasa, manusiawi. Semua orang takut sama ular, serigala, singa. Kecuali antum besar bisa berantem sama serigala, labas. Badan krempeng misalkan ngelawan serigala, ya mohon maaf aja. Ya, tapi badan besar sanggup mau mukul serigala bisa, ya fadol kalau punya kekuatan. Itu kan kalaupun ya antum bisa memiliki keahlian. Kalau tidak, ya sifat takut, rasa takut yang seperti itu biasa, manusiawi. Takut dari ketinggian jatuh, ya. Kemudian apa lagi? Takut dari apa? Hah? Kegelapan. Ini dirinci juga. Tapi memang, kalau memang dasarnya takut, penakut, ini harus diobati, dilatih. Yang takut secara tabii, itu labas, tidak mengapa. Dengan hewan-hewan buas, itu masih maklum. Tapi kalau berjalan di kuburan, ketika daun atau ranting jatuh, takut dia, kabur. Ya, pas melihat ke belakang, gak ada apa-apa. Nah, ini harus diperbaiki tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada jin enggak boleh. Ya, baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, hatta walaupun bulu kuduk merinding tetap harus kuat. Ya, harus dilawan. Karena ketakutan kita kepada selain Allah, kepada jin, ini enggak boleh. Harus takut kepada Allah. Ya. Nah, dilawan dan dilatih. Nah, kemudian tingkatan takut yang berikutnya adalah takut ibadah, yang sifatnya ibadah. Kalau takutnya sifatnya ibadah, enggak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah saja. Penghambaan ubudiyah dari dzul, kerendahan diri, wal khudu' wa tadallul, itu hanya milik Allah. Ini ibadah, enggak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh dari ketundukan hati ini, nah, kerendahan hati ini, takutnya kecuali hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Nah, harus ketakutan itu hanya yang sifatnya ibadah, ibadah. Nah, diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tadi takut yang pertama apa? Tabii. Tabiat manusia takut dari apa? Hewan buas. Ya, itu biasa, wajar, dan itu enggak tidak menjatuhkan atau tidak menjerumuskan seorang kepada kesyirikan, kufuran, tidak. Normal, manusia takut dengan serigala atau apa. Tapi kalau dia pemberani, masya Allah, lebih kuat lagi. Nah, kemudian jenis yang berikutnya, jenis takut yang sifatnya ibadah. Kalau takutnya sifatnya ibadah, ya, maka itu tidak boleh diperuntukkan, dipalingkan kecuali hanya kepada Allah saja. Ketika kapanpun dia takut kepada selain Allah, maka nah, jatuh takutnya ini yang sifatnya ibadah akan nah, terjatuh nah, kepada kesyirikan dan kekufuran, waliyadzu billah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepada Allah saja. Nah, ini terkandung apa? Al-khauf. Nah, ibadah yang terkandung di dalam dzul wal khudu' wa tadallul wal khudu'. Nah, kerendahan, ketundukan. Nah, di dalam hati, merendahkan diri hatinya kepada Allah. Nah, ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka ini akan berbahaya. Akan nah, karena kandungannya adalah, hakikatnya adalah khauf, ibadah yang terkandung di dalam kerendahan, ketundukan, penghinaan diri di hadapan Allah. Karena al-ibadah dikatakan oleh para ulama diantaranya adalah nam tariqun mu'abbad, ay tariq muzallal, jalan yang merendahkan dirinya, jalan yang menghinakan dirinya. Nam di dalam beribadah hanya kepada Allah saja, merendahkan diri hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau seseorang sudah menghinakan diri kepada selain Allah, merendahkan diri hanya merendahkan diri kepada selain Allah, maka naam terjerumusnya akan kepada asyrik billah azza wajal. Maka itu akan berbahaya. Terlebih ketika al-khauf takutnya kepada syaitan. Ini tidak boleh. Takutnya kepada jin tidak boleh. Nah, ini berbahaya, akan terjerumus kepada asyrik billah. Kesyirikan pada Allah azza wajal. Sehingga al-khauf, rasa takut yang terkandung di situ ibadah, penghinaan diri, penghambaan diri, kerendahan diri, ya, yang bobotnya enam, ada penghinaan diri kita itu hanya untuk Allah saja, bukan kepada selain Allah. Nah, bagaimana kalau dia takut kepada nah selain Allah, ketika misalkan dia takut dipecat misalkan dari pekerjaannya, khawatir bosnya memecat dia, khawatir misalkan dia sholat, ya sholat maghrib, isya dan lain sebagainya di pekerjaan, artinya ada jam-jam sholatnya, dia pun tidak apa namanya, ada aturannya, tetapi disuruh bosnya jangan sholat, dia takut gak sholat, akhirnya dia tidak sholat. Maka takut seperti ini berbahaya. Ya, kamu jualan jangan sholat, kamu ngapain sholat katanya, kata bosnya. Ya tinggalkan kerjaannya. Ya, karena rasa takut seperti ini apa? Sudah enam, lebih besar takutnya kepada manusia daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat atau rasa takut yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya pada Allah saja. Hatta walaupun dia hilang pekerjaannya, ketika dilarang untuk sholat, ibadah, tinggalkan. Man taraka syai'an lillah abdalahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik daripada itu. Ya. Misalkan seorang muslimah enggak boleh pakai jilbab. Kalau kamu pakai jilbab, kamu enggak akan dikasih uang ini itu dan lain sebagainya. Ya enggak usah takut hal-hal seperti itu, karena yang memberikan rezeki adalah Allah azza wajal, bukan manusia. Ya, sama seperti tadi salat. Nah, ketika berbenturan syariat Allah dan dia lebih dominan rasa takutnya kepada selain Allah, maka rasa takut yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah. Tinggalkan. Ya, tidak perlu takut kepada manusia. Tidak perlu takut dia naam, ya, tidak mendapatkan harta, rezeki, karena Allah yang memberikan rezeki. Nah, ya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah ar-razzaq yang maha memberikan rezeki. Nah, bukan manusia. Yang memberikan rezeki bukan manusia. Nah, terlebih ketika perintah atasannya berbenturan dengan perintah Allah azza wa jal, jangan kamu takut, jangan antum takut. Takut hanya kepada Allah saja. Tinggalkan sesuatu yang nah berbenturan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sehingga kalau sudah rasa takut yang kandungannya adalah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Adapun rasa takut yang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di sini adalah efek pengaruh azar dari dosa dan kemaksiatan. Ya, yang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di sini adalah sebab dia mendapatkan rasa takut gelisah di dalam jiwa adalah dikarenakan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sifat dosanya adalah shaghirah, kalau sifat dosanya adalah dosa kecil, maka dengan beristighfar kepada Allah, ya, dengan bertaubat kepada, dengan beristighfar, dengan beramal saleh, nah, dan lain sebagainya dari amalan-amalan saleh. Ini kalau seandainya dosanya sifatnya kecil. Dosa kecil bukan artinya kita menganggap kecil, bukan. Memang saghirah. Ya. Nah. Adapun dosa-dosa besar dikatakan oleh para ulama adalah dosa yang di situ ada ancaman neraka. Yang di situ dilaknat. Diancam pelakunya, dilaknat pelakunya. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ini dosa besar. Ya. Nah, kalau dosa besar maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar maka dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau hubungannya dengan manusia maka minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Dan tidak perlu takut, tidak perlu gengsi, tidak perlu merasa jatuh ketika dia rujuk, ketika dia kembali, ketika dia bertobat kepada Allah. Yang hubungannya, yang kaitannya dengan manusia. Yang kaitannya dengan manusia. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, kalau hubungannya dengan manusia, masalah harta dan lain sebagainya dikembalikan. Kalau dia sudah memukul dan lain sebagainya maka minta dihalalkan atau dikisos di alam dunia lebih ringan daripada di akhirat kelak nanti. Itu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin masalah taubat. Adapun khauf, rasa takut yang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di sini adalah timbul munculnya dari sebab kemaksiatan dan dosa. Semakin dia bermaksiat maka akan semakin muncul rasa takut kepada Allah, rasa takut dirinya, ya, khawatir, cemas, ketakutan sendiri, seolah-olah yang ada di sekelilingnya tertuju kepadanya. Berbeda lagi ketika dia takut kepada Allah, beriman kepada Allah, dia hanya tertuju takut kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Maka Allah berikan keamanan. Allah berikan keamanan. Wa man lam yakhaf illa akhafahu min kulli syai'. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka barang siapa yang tidak takut kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan membikin dirinya takut dari segala sesuatu. Ini berbahaya. Al-uqubah. Akibat ketika seseorang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Allah jadikan, Allah bikin orang tersebut akan takut kepada makhluk. Kebaliknya, akhafahullah min kulli syai, maka Allah berikan rasa takut kepada dia dari segala sesuatu. Ini sebagai uqubah, sebagai balasan, al-jaza min jinsil amal. Ketika dia meremehkan, merendahkan dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan ketakutan sendiri. Waliyadzubillah. Laqad qadallahu bainan nas mudh khuliqu annal makhawifa wal ijrama fi qarani. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, menentukan, mentakdirkan bainan nas mudkhuliku antara sesama manusia ketika mereka diciptakan oleh Allah. Sudah takdirnya masing-masing ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudh khuliqu, ay mundu khuliqu. Ya, mudh bermakna mundu. Annal maghawif wal ijrama fi qarani. Akan selalu bergandeng, akan selalu berteman. Antara dosa dan rasa takut itu akan selalu berteman. Setiap kali kita bermaksiat pasti ada rasa takut, gelisah. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa atau tidak terasa. Sehingga ketika seseorang gelisah dan takut yang enggak karuan dari mana sebabnya, nah, atau dia enggak paham, langsung dia kembali kepada Allah. Langsung dia bertaubat kepada Allah. Beristighfar itu kalau seandainya dosanya kecil, sifatnya kecil. Saghirah. Tapi kalau seandainya kabirah, dosanya besar, introspeksi diri. Dosa apa yang sudah saya lakukan hari ini? Pagi ini, siang ini, malam ini, atau sebelum-sebelumnya? Durhakakah kepada orang tua? Waliyadzubillah. Sehingga gelisah, gelisah, takut, khawatir, cemas, gelisah. Wallahul musta'an. Kalau seandainya kaitan dengan orang tua, minta maaf kepada orang tua. Nah, karena itu adalah dosa besar. Dosa besar. Uququl walidain dosa besar. Waliyadzubillah. Nah, sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan antara manusia semenjak mereka diciptakan, annal maghawif wal ijram, bahwasanya rasa takut dan kejahatan, ya, itu pasti bergandengan. Siapapun mereka yang berbuat jahat pasti cemas sendiri, khawatir sendiri, takut sendiri, enggak karuan, susah tidur. Ya. Tapi kalau orang yang menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang. Ya, dia akan tenang. Wallahul musta'an. Sehingga ini merupakan kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah gabungkan antara ijram dengan makhawif. Dosa, kejahatan, kemaksiatan sudah digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali seseorang hamba melakukan jurm wal ijram, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, penindasan dan lain sebagainya, pasti akan lahir darinya al makhawif. Baik dirasakan atau tidak dirasakan. Terlihat atau tidak terlihat, itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka. Solusinya bagaimana? Ya, dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tadi sudah menyampaikan, barang siapa yang menjalankan ketaatan pada Allah, masuk ke dalam benteng ketaatan pada Allah, maka dia akan aman. Ya, maka dia akan aman. Justru ini yang kita cari, aman di dunia dan aman di akhirat. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan nasihat kepada kita, yaitu dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu merasa aman. Bukan merasa aman dari makar Allah, bukan, beda lagi nanti babnya. Afa amin makrullah wala ya'man makrullah illa al-qaumul khasirun, itu beda lagi. itu bagi mereka-mereka yang merasa aman dari makar Allah. Tidak boleh seorang merasa aman dari makar Allah. Ini pembahasannya adalah 6. Lawan dari makhawif, lawan, kebalikan dari rasa takut yang timbul dari kemaksiatan. 6. Lawannya adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.